Efesus bindu 2. Ibas paksa silewat, perkiteken salah duras dosa-dosa andu, mate pertendindu. Paksa si enai iikut kendu kebiasaan doni si jahat. Iikut kendu pemimpin penguasa-penguasa silit ibas awang-awang. Eme kesah si genduari redahin ibas kalak, silanggit rekemalangan mandibata. Situhuna kita penai bali ngeras kala enda. Kita nai ngeluh rikutken sura-suranta saja. Janah sidalanken si sentudu ras sura-sura kulanta ras ukurta. Sue ras biakta, kita pe bali ras kalak sideban. Patut ngenanami pernembak ate dibata. Tapi perkuah ate dibata lak resibar. Janah belin kal keleng ate naman banta. Seh maka asum kita mate, ibas pertendin erkiteken salahta, ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus. Erkiteken lias ate dibatange, maka kam enggo terkelin. Ibas persadanta ras Kristus Yesus, ipekeke dibata kita ras Kristus, jana ipekundulna kita ras ia ibas ingan si meganjang. Si enda ibahan dibata gelah seh rasa lalap icidah kena kini ulinna, sila nai kelanglang belinna. Melias ate naman banta ibas Kristus Yesus. Sabab erkiteken lias ate dibatange, maka kam enggo terkelin. Erkiteken tekam man Kristus. Labo bekas perbahanendu, tapi pemere dibata kap Labo ulih pendahindu maka labo lit dalanna isepe mujibana. Tinepa dibata kap kita. Ibas persadanta ras Kristus Yesus, ijadikenna kita, gunandahiken dahin-dahin si mekuli, si enggo leben irencanakenna, gelah si dahiken Kam silabo kalak jahudi, ingetlah kuganai kam. Kalak jahudi ngelari kam kalak silar sunat, tapi dirina iglarina kalak si ersunat. Eme kerna adat si ilakoken manusia nandangi kulana. Paksa nai kam sirang ras Kristus. Naikam kalak tanang-tanang, sila atan ibas warga Israel si terpilih. Lalit bagindu ibas iketen padan sirpalaskan padan dibata, man anak-anakna. Kam geluh idoni enda, lar pengarapan, dingin lar dibata. Tapi genduari ibas persadandu ras Kristus Yesus, kam sinain dauh. Genduari enggo ibaba rembak ras kami, erkiteken kematian Kristus. Sabab Kristus kap sindameken kita, alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alu darah dagingna, enggo ngeruntuhkan tembok sinirangken bangsa-bangsa dingin sirbahansa ia tetap remusuhan. Imasap kena undang-undang agama Yahudi, alu pedah-pedah naras aturan-aturanna, gelah bangsa si dua ijadikenna jadi manusia simbaru, sirsada ras Kristus. Alu bage ibahanna perdamen man banta. Alu kematianna ikayu persilang, ikernep kena permusuhan Alu kayu persilang, ipersada kena dua bangsa jadi sada kula, jana iperdame kena res dibata. Bage me Kristus reh, jana iberita kena berita simriah, kerna perdamen man krinana. Subuk man bandu sinain dauh sirang res dibata, bagi peman kami si rembak ras ia. Erkiteken Kristus memaka kita dua belahna, ndat hak ngadap man bapa arah kesah si sada Maka kam silabo kalak Yahudi, lanai kam kalak asing entah pe pertandang. Kam pe genduari enggo jadi sada warga, ras anak-anak dibata, dingin enggo jadi anggota keluargana. Kampe ipajekken ibabo palas itamakan rasul-rasul ras nabi-nabi. Janah Kristus jine mepalas persukina. Sinentuken susunan krina bagin-bagin bahan-bahanan Bahan-bahanan tambah belinna. Janah jadi rumah pertoton sibadia ibas Tuhan. Ibas persadandu ras Kristus. Kampe ras krina kalak sideban iranggut jadi sada rumah. Ijadi bataringan alu kesahna.